iso turu, tak iso meripatku. Esok aku kudu kembang tugasku. Isanan lan pojoku minta ke kewajibanku. Piye maneh wis dadi janjiku. Yomong siji panyuwunku sing ati-ati sliramu. Hati-hati siram.